بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita sudah menjelaskan tentang apa itu an-nawaqid. Ya, apa makna an-nawaqid? Ini apa makna nawaqidul Islam? Demikian juga sudah kita jelaskan jenis-jenis pembatal keislaman. Ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan ucapan, ada yang berkaitan dengan perbuatan, dan ada yang berkaitan dengan keragu-raguan. Sekarang di akhir mukaddimah beliau, ya, Syekh Abdul Razak ingin menekankan kembali tentang pentingnya mengetahui kebatilan agar seseorang itu bisa menjauhinya. Di sini beliau akan nukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang pentingnya seorang hamba untuk mengetahui kebatilan. Jadi bukan hanya mengetahui tentang kebenaran saja, tapi hendaknya dia juga mengetahui tentang kebatilan. Kata beliau di sini, qala hafizahullahu taala, wa baina yaday dirasatu hadhihi risalah adzkuru kalaman kuntu katabtuhu sabiqan fi kitabi fikhil adiyahi wal adzkar. Ketika aku mempersiapkan pengajaran risalah ini risalah Nawaqidul Islam, aku mengingat, ya, ucapan yang pernah aku tuliskan dahulu dalam kitabku Fiqih Al-Ad'iyah Wal-Adhkar. Jadi Syekh Abdul Razak ini memiliki sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Ad'iyah Wal-Adhkar. Fiqih yang berkenaan dengan doa-doa dan zikir-zikir. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan atau menyinggung tentang permasalahan Nawaqidul Islam. Ya. Haula bayani ahammiyati ma'rifatil muslim li nawaqidil Islam. Ya, ini ucapanku atau tulisanku berkaitan dengan penjelasan pentingnya seorang muslim mengetahui tentang pembatal keislaman. Wa hajatihi asyadidah ila dzalik. Demikian juga aku jelaskan tentang perlunya, ya, hajatus syadidah, yakni sangat perlunya seorang muslim untuk mengetahui tentang Nawaqidul Islam. Qala ja'altuha fil muqaddimati baina yaday dzikri Nawaqidul Islam al-ashrah. Maka aku jadikan ini sebagai muqaddimah, ya, ketika menyebutkan Nawaqidul Islam yang 10, pembatal keislaman yang ke-10. Jadi di sini beliau untuk memperkuat kita kembali tentang pentingnya mempelajari Nawaqidul Islam. Kenapa kita harus belajar Nawaqidul Islam? Kata beliau, wa inna mimma yanbaghi an yahtama bihil muslimu fi hadzal bab al-'adzim ma'rifatu nawaqidi hadhihi al-kalimah. Dan sesungguhnya suatu perkara yang sudah yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim agar dia memperhatikan bab yang sangat agung ini, yaitu mengetahui tentang pembatal-pembatal kalimat ini. Maksudnya pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal keislaman seseorang. Li yakuna minha fi hadar, agar dia waspada. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabila al-mu'minin al-muhaqqiqina li hadhihi al-kalimah mufassalatan wa bayyana sabila al-mujrimin al-mukhalifina laha mufassalatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman yang merealisasikan kalimat tauhid, ya, Allah jelaskan secara terperinci. Demikian juga Allah jelaskan jalannya, ya, para pelaku dosa dan orang-orang yang menyelisihi kalimat tauhid secara terperinci. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selain menjelaskan jalannya orang-orang yang merealisasikan tauhidnya, Allah juga jelaskan ya jalannya orang-orang yang menyelisihi kalimat tauhid. Wa bayyana subhanahu akibata haula wa akibata haula. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya akibat yang diterima oleh golongan yang pertama dan akibat yang diterima atau balasan yang diterima oleh golongan yang kedua. Wa amala haula wa amala haula. Demikian juga Allah jelaskan tentang apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama dan juga apa yang dilakukan oleh kelompok yang kedua. Jadi semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Wal asbab allati wufiqa biha haula wa asbab allati khudira biha haula. Demikian juga Allah jelaskan sebab-sebab yang menyebabkan golongan yang pertama mendapatkan taufik dan sebab-sebab mengapa golongan yang kedua tidak diberikan tauhid, tidak diberikan taufik. Ya. Wa jalla subhanahu al-amrayni fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayan. Dan Allah telah menjelaskan dengan begitu terperinci, dengan begitu lengkap ya di dalam kitabnya ya, ini dua perkara ini, perkara tauhid dan perkara syirik, demikian juga perkara hak dan perkara yang batil, semuanya sudah dijelaskan, keduanya sudah dijelaskan, sudah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang demikian jelas. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-55, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami ya, litastabina sabilul mujrimin, agar jelas ya jalan jalannya para pelaku dosa, jalannya orang-orang mujrim. Jadi Allah jelaskan jalannya para pelaku dosa ya, para ahli kebatilan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat ke-115 Allah berfirman, wa qala subhanahu wa yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ya, dan mereka mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Berarti ada jalannya orang yang beriman, ada jalannya orang yang tidak beriman, selain jalannya orang yang beriman. Oleh karena itu, waman lam ya'rif sabilal mujrimin wa lam tastabin lahu tariqahum aw syaka an yaqa fi ba'di ma hum fihi min batil. Maka barang siapa yang tidak mengetahui jalannya kaum mujrimin ya, para pelaku dosa ya, kemudian dia tidak jelas baginya ya jalan mereka, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kebatilan yang sama ya. Walidha qala amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural islam urwatan urwah idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Oleh karena itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hanya saja ikatan Islam itu akan terurai satu persatu apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengerti tentang jahiliyah. Ya, enggak perlu kita mengetahui tentang permasalahan jahiliyah, perlu bagi kita untuk mengetahui kebatilan. Agar apa? Agar ural Islam, ya ikatan Islam ini tidak terurai. Sehingga orang mengira ini satu kebaikan, satu kebenaran, padahal itu sebuah keburukan. Kenapa dia bisa terjatuh? Karena dia tidak mengetahui sama sekali tentang keburukan. Makanya kata Umar bin Khattab rahimahullah radhiyallahu ta'ala di sini, idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Yani ketika ada sebagian orang ya tumbuh dalam Islam tapi dia enggak tahu tentang perkara jahiliyah. Ya, maka bisa jadi ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, au syaka an yaqa fi ba'di ma hum fihi minal batil, dikhawatirkan dia akan terjatuh pada kebatilan yang sama. Wa li hadza ja'at an-nusus al-kathira fi kitabi wa sunnah al-muhadhdhiratu min asbabir riddah. Oleh karena itulah ya terdapat di dalam banyak nas dari kitab, dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang mengingatkan dari sebab-sebab kemurtadan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran Demikian juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita tentang sebab-sebab kemurtadan. Wasairi anwa'i syirk wal kufur. Demikian juga dalam Al-Quran dan sunnah, ya, telah datang penjelasan atau peringatan terhadap jenis-jenis kesyirikan dan jenis-jenis kekufuran. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau antum lihat dalam kitab Tauhid misalnya, karya Syekh Muhammad bin Wahab, antum akan dapati sekian banyak dalil yang mengingatkan kita tentang bentuk-bentuk kesyirikan dan bentuk-bentuk kekufuran. Al-munaqidhatu li kalimati tauhid la ilaha illallah. Yang ini semua, ya, bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran ini membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Jadi untuk apa adanya dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan, ya? Tujuannya agar kita mewaspadainya, agar tidak terjatuh padanya. Qala wa qad dzakara al-ulama rahimahullah fi babi hukmil murtad min kutubil fiqh أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من نواقض إذا وقع فيها. Para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka telah menyebutkan dalam hukum murtad dari kitab-kitab fikih bahwa seorang muslim bisa jadi dia murtad dari agamanya, ya, murtad dari keislamannya dengan berbagai pembatal-pembatal apabila dia terjatuh padanya. Atau fi ayyi syai'in minha irtadda 'anil din, ya, atau dia terjatuh pada salah satu dari pembatal keislaman tersebut yang membuat dia murtad dari agama, wan taqala minal millah, yang membuat dia keluar dari agama ini, walam yanfa'hum mujarrad at-talafuz bila ilaha illallah. Ketika dia terjatuh pada pembatal keislaman ini, ketika dia terjatuh pada penyebab-penyebab kemurtadan ini, maka tidaklah bermanfaat, ya, sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, menjadi tidak bermanfaat. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ini tidaklah memberikan manfaat kepada dirinya apabila dia terjatuh pada sebab-sebab kemurtadan, apabila dia terjatuh pada sebab-sebab pembatal keislaman. Ya. Iz inna hadhil kalimah al-azimah allati hiya khairu dzikr wa afdaluhu. Ya, wa hiya khairu dzikr wa afdaluhu. La takunu nafi'atan liqa'iliha illa idza ata bi syurutiha. Wajtanaba kulla amrin yunaqiduha. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung ini, yang juga merupakan sebaik-baik zikir dan seafdal-afdalnya zikir, ini tidaklah akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila dia tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Demikian juga dia tidak menjauhi segala perkara yang membatalkan la ilaha illallah tadi. Jadi seorang muslim yang dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka kalimat la ilaha illallah itu baru akan memberikan manfaat kepada dirinya kalau dia memenuhi syarat-syaratnya dan juga, ya, dia menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan atau menghilangkan, ya, membatalkan dari la ilaha illallahnya tadi. Ya, jadi seorang tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga harus tahu perkara apa yang bisa membatalkan la ilaha illallahnya tadi. Ya. Qala wa ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim li hadhihi nawaqid fa'idatan 'azimah fid din. Tidaklah diragukan lagi bahwa apabila seorang muslim dia mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, dia akan mendapatkan faedah yang besar dalam agamanya. Idza arafaha ma'rifatan yaqsidu min wara'iha salamah min hadhihi syurur wan najah min tilkal afat, ya, apabila dia mengetahuinya, ya, dia mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar, maka di baliknya diharapkan dia mendapatkan keselamatan dari kejelekan dan keselamatan dari kebinasaan, ya. Walihada fa inna man arafa syirka wal kufra wal batil wa turuqahu wa abghadaha wa hadhiraha wa hadhara minha wa dafa'a an nafsihi wa lam yada'ha takhdishu imanahu bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratun fil haqq wa mahabbatun lahu wa karahatun li tilkal umur wa nafratan anha. Oleh karena itulah, ya, maka barang siapa yang mengetahui tentang kesyirikan, tahu tentang kekufuran, tahu tentang kebatilan dan jalan-jalannya, kemudian dia membenci Kemudian dia waspada terhadap perkara-perkara tersebut dan menjauhi perkara-perkara tersebut, ya, menghindari, berusaha menghindari perkara-perkara tersebut dari dirinya. Ya, dia tidak biarkan perkara-perkara tadi merobek-robek keimanannya. Ya, bahkan dengan pengetahuannya tadi akan bertambah ilmunya, ya, terhadap kebenaran dan muncul bertambah juga kecintaan kepada kebenaran. Dan dengan pengetahuannya tadi terhadap kekufuran dan kebatilan, muncul juga karohatun litilkar umur. Ya, kebencian kepada perkara-perkara tersebut, wa nafrotan anha. Ya, karohatan litilkar umur, wa nafrotan anha. Dan selain muncul kebencian kepada perkara tersebut, dia pun akan segera berpaling dari kekufuran, dari kebatilan, dan dari kesyirikan. Ini fungsi kita mengetahui tentang kebatilan, agar semakin bertambah pengetahuan kita, semakin kita cinta kepada kebenaran, semakin kita membenci kebatilan dan segera berpaling dari kebatilan tersebut. Ya. Nanti antum akan kerasa setelah kita masuk ke membahas kepada pembatal-pembatal keislaman, apa yang disampaikan oleh beliau dalam mukadimah ini sangat relevan dengan apa yang kita dapati nanti. Lalu setelah kita mengetahui bahwa ini syirik, ya, maka akan muncul kebencian pada diri kita terhadap perbuatan syirik. Ya, ketika kita mengetahui bahwa mengolok-ngolok, ya, ayat Al-Quran atau mengolok-ngolok ajaran agama Islam ini membuat seseorang itu murtad, maka akan muncul kebencian pada diri kita terhadap olok-olok terhadap agama. Dan ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengetahuinya. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh beliau ini akan kita rasakan. Setelah kita mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman, akan muncul kebencian kepada pembatal-pembatal keislaman tersebut dan akan muncul usaha untuk menjauhi pembatal-pembatal tersebut. Qala kana lahu fi ma'rifatihi hadhihi min al-fawaid wal manafi' ma la ya'lamuhu illa Allah. Maka dengan mengetahui kebatilan ini, ya, seseorang akan mendapatkan faedah dan manfaat yang tidak diketahui besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan bahwa manfaat yang diperoleh dari kita mengetahui kebatilan itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Wallahu yuhibbu an tu'raf sabilul haq lituhabba wa tuslak. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya. Mencintai atau Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau jalan kebenaran itu diketahui. Agar apa? Agar dicintai dan ditempuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau jalan kebenaran itu diketahui oleh manusia agar mereka bisa mencintai jalan tersebut dan menempuhnya. Ya. Demikian juga wa yuhibbu an tu'rafa sabilul batil, ya, litujtanab wa tubghat. Demikian juga Allah suka kalau orang itu mengetahui jalan kebatilan. Jadi Allah bukan hanya suka kita itu mengetahui kebenaran saja, tapi Allah juga suka kita itu mengetahui jalan keburukan, jalan kebatilan. Kenapa? Litujtanab wa tubghat, agar kita bisa menjauhi kebatilan tersebut dan membenci kebatilan tadi. Jadi Allah bukan hanya suka kita itu mengetahui yang benar-benar saja, Allah juga suka kalau kita itu menyukai, kalau kita juga mengetahui jalan-jalan keburukan. Ya, kita mengetahui jalan kebenaran agar kita mencintai dan menempuhnya. Kita mengetahui jalan keburukan agar kita menjauhi dan membencinya. Ya. Oleh karena itu, idil muslim kama annahu mutalabun bima'rifati sabilil khair li yutabbiquha fahuwa kadzalik mutalabun bima'rifati sabilil syarr liyahdharuha kama sabaqa fi hadits Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, oleh karena itulah seorang muslim, ya, selain dia dituntut untuk mengetahui jalan kebaikan agar bisa mempraktikkannya, dia juga dituntut untuk mengetahui jalan keburukan agar mewaspadainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, makhafata an yudrikani, ya, karena khawatir perkara kejelekan itu akan menimpaku. Ya, jadi ini adalah perkara yang sama-sama dicintai oleh Allah. Mengetahui kebenaran ini perkara yang dicintai oleh Allah, demikian juga mengetahui keburukan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini merupakan perkara yang Allah cintai. Kita mengetahui kebenaran agar bisa menempuhnya, kita mengetahui kebatilan agar bisa menjauhi dan waspada terhadap kebatilan tersebut. Baiklah, wa idh kana al-amru, ya, wa idh kana al-amru bi hadhihi al-hal wa ala hadha al-qadar min al-ahammiyah. فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkara ini sangatlah penting, ya. Sangatlah penting, sangatlah urgen, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Liyakuna minha ala hadar. Wahya kama taqaddam tantaqidu bi umurin katsirah, agar dia mewaspadai, ya. Agar dia waspada dan ya, yang namanya pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah ini banyak sekali perkaranya, banyak sekali perkara yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Illa anna ashadda hadhihi nawaqid khataran wa aktsaruha wuqu'an asharatu nawaqid. Hanya saja kata beliau, ya, yang paling parahnya, yang paling berbahayanya, dan yang paling banyak terjadi itu adalah 10 pembatal keislaman. Ada 10. Dzakaruha ghairu wahidin min ahli al-ilm rahimahumullah, yang disebutkan oleh para ulama. Semoga Allah merahmati mereka. Ya, ini kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa kita penting untuk mengetahui apa yang membatalkan kalimat tauhid kita. Ya, karena banyaknya yang bisa membatalkan kalimat tauhid kita, dan dari banyaknya pembatal tauhid tersebut, yang paling parahnya, yang paling berbahayanya, dan yang paling banyak terjadi adalah 10 perkara yang disebutkan oleh bukan hanya satu orang saja dari kalangan para ulama, tapi banyak para ulama. Kata beliau, wa hadzal kalam julluhu mulakhasun min kitabil fawaid li Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tahta unwan qaidatun jalilah ahlul huda wa ahlul dhalal. Ya, apa yang kita sampaikan ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim, ya, dengan judul Qaidah Jalilah, kaidah yang mulia, kaidah yang agung, yakni tentang perbedaan ahlul huda wa ahlul dhalal. Ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid membuat suatu pembahasan tentang orang-orang yang mengikuti petunjuk dan orang-orang yang mengikuti kesesatan. Kemudian tadi diringkaskan oleh beliau. Ya. Qala wa aurada qaulallahu ta'ala wa kadzalika nufassil ayati litastabina sabilul mujrimin. Kemudian di dalam bab tersebut Al-Imam Al-Qayyim, ya, menyebutkan ayat, ya, demikianlah kami jelaskan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an agar terang, agar jelas jalannya orang-orang mujrim. Demikian juga Allah berfirman, "Wa may yushaqqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti, dan kemudian dia mengikuti jalannya orang-orang selain orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia ke arah dia berpaling, lalu kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, intinya itu tadi. Allah telah jelaskan bukan hanya jalan kebaikan, tapi jalan kebatilan, agar kita bisa mewaspadainya. Qala wa dzakara rahimahullah anna Allah azza wa jal bayyana fi kitabihi sabilal mu'minin mufassalan wa bayyana sabilal mujrimina mufassalan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitabnya jalan orang-orang yang beriman secara terperinci, demikian juga Allah jelaskan jalannya orang-orang mujrim, ya, secara terperinci. Wa bayyana akibata haula wa akibata haula wa a'mala haula wa a'mala haula. Ya. Kemudian Allah telah jelaskan juga balasan bagi golongan yang pertama dan golongan yang kedua, serta apa yang dilakukan oleh golongan yang pertama dan apa yang dilakukan oleh golongan yang kedua. Qul dzalika ja'a mubayyanan fi kitabillahi wa sunnati nabihi shallallahu wasallamu alaihi. Ini semua telah dijelaskan dalam kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma innahu rahimahullah asyara ila anna an-nas fi hadzal mawdi' alladhi huwa ma'rifatu sabilil mu'minin wa sabilal mujrimin yanqasimuna ila arba'i furuq. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya mengisyaratkan bahwa manusia dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ya, pengetahuan mereka tentang kebenaran dan kebatilan, ya, tentang pengetahuan mereka terhadap jalannya orang-orang yang beriman dan jalannya para pelaku dosa, mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Sekarang kita ada di kelompok yang mana? Coba perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini. Pembagian manusia dilihat dari pengetahuan mereka terhadap kebenaran. Kata beliau rahimahullahu taala, al-firqatul ula, golongan yang pertama. Man istabana lahu sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin ala tafsil ilman wa amalan wa haula a'lamul khalq. Firqatul ula, ya, golongan yang pertama adalah orang-orang yang jelas baginya jalan-jalan orang yang beriman dan jalannya kaum mujrimin secara terperinci dari sisi ilmu dan amalan. Maka mereka ini adalah a'lamul khalq. Ya, hamba-hamba Allah yang paling berilmu. Ini keadaan yang terbaik. Ini orang-orang yang mengetahui kebenaran dan kebatilan secara terperinci. Qala al-fiqatu tsaniyah, man amiyat anhu sabilan, ya, min asbahil an'am wa haula bi sabilil mujrimin akhdaru wa laha aslak. Golongan yang kedua, yakni orang-orang yang buta terhadap dua jalan. Maka mereka ini seperti hewan ternak. Nggak tahu mana kebatilan, nggak tahu mana kebenaran, nggak tahu mana kebatilan. Nggak tahu mana jalan orang-orang yang beriman, nggak tahu juga dia jalan orang-orang yang pelaku dosa. Wa haula bisabilil mujrimin akhdar wa laha aslak. Maka orang-orang semacam ini dia akan berada dan menempuh jalannya orang-orang mujrimin tadi. Ya, kalau dia nggak tahu sama sekali tentang kebaikan dan keburukan, ya, namanya inna nafsa ammaratun bisu, ya, ammaratun bisu, yang namanya jiwa itu ya menyeru kepada keburukan. Kalau dia nggak tahu kebaikan dan keburukan, dia akan digiring untuk menempuh jalannya kaum mujrimin. Ya, ini yang kedua. Kemudian al-firqatu tsalitsah, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna diddiha. Itu orang-orang yang memalingkan perhatiannya untuk mengetahui jalannya orang-orang yang beriman. Tapi dia tidak punya perhatian terhadap jalannya kaum mujrimin. Fahuwa ya'rifu diddaha min haitsul jumlah wal mukhalafah. Maka dia hanya mengetahui lawan dari kebenaran tadi, lawan dari jalannya orang-orang yang beriman, ini secara global saja. Ya, beda dengan orang yang pertama tadi, dia tahu secara terperinci. Adapun golongan yang ketiga ini, ya, dia mengetahui kebenaran, adapun kebatilan hanya diketahuinya secara global saja. Wa anna kulla man khalafa sabilal mu'minin fahuwa batil. Dan dia menyadari bahwa segala perkara yang menyelisih jalannya orang-orang yang beriman, maka itu adalah kebatilan. Wa in lam yatasawwaruhu ala tafsir, walaupun dia tidak memiliki